Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini, untuk menggantikan waktu yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi karena udhurnya beliau al-ustad, ustadzuna Sa'id Ahsan hafizahullahu ta'ala, kita akan membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Qatadah al-Harith ibn al-Rib'i atau al-Rabi'i radhiyallahu ta'ala an. وعن أبي قتادة الحارث ابن ربعي رضي الله تعالى عنه قال dari sahabat Abu Qatadah Harith ibn Rib'i qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila shalah, sungguh pernah suatu ketika aku berdiri untuk sholat mengimami manusia. Wa uridu an utawwila fiha, dan aku sudah berkeinginan untuk memanjangkan fiha dalam sholat tersebut. Fa asma'u buka as-sabiyyi, namun ketika sholat aku mendengar suara tangisan anak kecil. فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي, maka aku pun meringankan sholatku, كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمِّي, karena aku tidak ingin memberatkan bagi ibu dari anak tersebut. Hadis riwayat Bukhari. مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَنْكُمُ اللَّهِ. Hadis ini min namadzij allati tadullu ala rahmatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatih. Hadis ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi yang memiliki rahmah yang sangat besar, kasih sayang sangat luas bi ummatihi, terhadap umatnya. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, seorang utusan, min anfusikum, dari diri-diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, yang rasul tersebut dari kalangan kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, selalu merasa berat, sedih, 'alaihi ma 'anittum, ketika penderitaan menimpa kalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut merasa berat ketika apa? Ketika umatnya, ketika para sahabatnya dan juga kaum muslimin secara umum ya, alaihi ma'anittum, merasakan penderitaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aziz, akan merasa apa? Berat. Harisun 'alaikum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bersemangat, paling bercita-cita, 'alaikum, untuk kalian berpegang terhadap keimanan dan juga keislaman, bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang mukmin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raufur rahim, maha pemaaf dan juga maha penyayang. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menunjukkan ya, betapa kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah uridu an utawwila fiha, menginginkan untuk panjang di dalam salatnya, tetapi ternyata mendengar fa asma'u buka as-sabi, mendengar suara tangisan anak kecil. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau alaihi salatu wasallam, fa atajawwazu fi salati karahiyata an asyqa ala ummi, maka aku ringankan, percepat salatku karena aku tidak ingin aku memberatkan ibu dari bayi tersebut. Barakallahu fikum. Dan hadis ini fihi fawaid kathirah, pada yang terdapat faedah-faedah yang sangat banyak. Minha diantaranya adalah yaitu rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa syafaqatuhu 'alaiha. Bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita sampaikan. Ya. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memandang suatu ibadah itu berat untuk umatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkannya. Khawatir apa? Ibadah tersebut menjadi wajib. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bih. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sebuah ibadah, sebuah amalan, wa huwa yuhibbu an ya'mala bih, padahal Rasulullah sallam senang sekali untuk mengamalkan amalan tersebut, maka yang demikian itu tidaklah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali khasyata ya'mala bihi an-nas fayufrada 'alaihim, karena beliau sallallahu alaihi wasallam khawatir ya, ketika beliau melakukan amalan yang beliau cintai ya, tapi beliau tahu bahwasannya itu akan berat terhadap siapa? Umatnya, maka beliau akan sengaja meninggalkannya. Kenapa? Karena khasyata, khawatir ya'mala bihi an-nas ya, Rasulullah sallallahu mengerjakan lalu manusia melihat dan mulai mengerjakannya, lalu Allah Subhanahu wa taala yufrad 'alaihim, menjadikan amalan tersebut menjadi apa? Wajib. Maka terkadang Rasulullah SAW la yada'ul amal. Benar-benar meninggalkan amalan tersebut. Contohnya adalah salatut tarawih. Salat tarawih. Rasulullah SAW mencintai, senang untuk mengerjakan salat tarawih. Mengumpulkan manusia menjadi satu imamah. Ya, satu keimaman. Dilakukan oleh Rasulullah SAW 1, 2, 3 malam. Ya. Ternyata manusia semakin hari semakin apa? Membludak, bertambah. Maka Rasulullah SAW khawatir ketika seluruh manusia akhirnya ikut mengerjakan salatut tarawih, ifradu alihim. Kemudian dia diwajibkan oleh Allah atas mereka. Lah kalau sudah wajib berat. Iya tidak? Berat sudah. Tidak boleh bolong dalam sholat tarawih. Iya. Sholat wajib saja kita masih lama berdebat. Hukumnya fardu kifayah atau fardu ain. Iya. Bagaimana lagi ketika tarawih dihukumi apa? Wajib fardu ain. Akan lebih berat lagi. Barakallahu fikum. Ini diantara bentuk rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula terkait puasa wisal. Nah, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisali rahmatan lahum. Rasulullah sallam melarang mereka, yakni para sahabat, anil wisal, untuk mengerjakan puasa wisal. Ya, sudah maghrib tetap disambung sampai malam. Ya, puasa al wisal nyambung. Kenapa Rasulullah SAW melarang rahmatan lahum sebagai bentuk kasih sayang atas mereka para sahabat? Faqalu, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, innaka tuwasilu. Wahai Rasulullah SAW, engkau melarang kita untuk puasa wisol. Innaka tuwasilu. Tetapi engkau apa? Melakukan wisol dalam puasa. Maka kata Rasulullah SAW, inni lastu kahayatikum. Aku tidak seperti kalian. Inni abitu. Yud'imuni Rabbi wa yasqini. Ketika aku sedang tertidur, yud'imuni Rabbi wa yasqini. Allah memberikan aku makan dan juga memberiku minum. Maka Rasulullah SAW ketika puasa wisal, di waktu malamnya tidur, yud'imuni Rabbi wa yasqini. Allah lah yang memberi makan dan juga minumnya Rasulullah SAW ketika beliau tidur. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Demikian pula terkait as-siwak. Riwayatkan dalam Bukhari Muslim, kata Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan, seandainya aku tidak khawatir menjadi sebab beratnya atas umatku, la amartuhum bisiwak. Sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak. Tapi ternyata tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini menunjukkan betapa rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Ya. Maka di hari kiamat kelak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga sudah menyampaikan kepada kita. Ya. Isbiru hatta talaqawni 'alal haud. Ya. Satakunu ba'di atharah. Sesungguhnya kalian setelah peninggalku akan menemukan atharah. Orang-orang yang egois. Para pemimpin yang hanya memikirkan diri-diri mereka sendiri. Apa perintah Rasulullah SAW? Isbiru. Bersabarlah kalian. Nah, tidak ada jalan lain selain apa? Bersabar, kata Rasulullah SAW. Dan ternyata benar, kita mendapati hari-hari manusia semakin apa? Memikirkan diri mereka sendiri. Ya, sudah tidak peduli terhadap yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Isbiru. Bersabarlah kalian. Ya, bersabar. Dengan keadaan yang ada. Bersabar. Dengan tetap melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Bersabar terhadap apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam lah larang. Sampai kapan? Kata Rasulullah SAW, hatta talaqqawni alal haud. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Disitulah Rasulullah SAW telah menanti. Ana faradtukum alal haud. Aku telah menanti kalian di telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah orang-orang yang menjalani perintah Rasulullah SAW dan meninggalkan perkara-perkara dalam ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk berjumpa dan meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man syariba minha lam yatma abadan. Dan barang siapa minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan pernah kehausan selamanya. Dan akan terusir. mereka orang-orang yang ghayyaru dina ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, ya, orang-orang yang telah mengubah, melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah, ya, mereka akan terusir dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjauhkan mereka dari telaganya. Suhqan, suhqan liman ghayyara ba'di, suhqan, pergilah, menjauhlah bagi siapa saja yang telah merubah agama ba'di, sepeninggal aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya menunjukkan betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Safa'atul Uzma. Ya. Ketika semua manusia tidak lagi mampu untuk memberikan pertolongan syafaat kepada manusia yang lainnya. Ya, ini di padang mahsyar, hari yang sangat berat, hari yang sangat sulit, hari yang sangat panjang. Semua para nabi dari para rasul didatangi oleh manusia, tetapi mereka apa? Meminta udzur. Nabi Adam alaihi salam. Dan berikutnya adalah ulul azmi minar rusul. Dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya mengucapkan dengan udzur yang sama. Apa yang mereka ucapkan? Ketika manusia meminta agar Allah segera memutuskan perkara pada yaumul mahsyar, pada padang mahsyar, mereka semuanya mengatakan, ghadiba rabbil yauma ghadaban syadidan lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdaba ba'dahu mithlah. Pada hari ini Rabbku telah murka dengan kemurkaan yang sangat, tidak pernah semurka ini sebelumnya dan tidak akan pernah semurka ini setelahnya. Nafsi, nafsi, duhai jiwaku, duhai diriku. Hanya Rasulullah SAW yang memberi syafaat. Beliau ketika itu diminta langsung datang di bawah arsy Allah, langsung bersujud dan memuji dengan pujian yang tidak pernah diberikan pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali pada saat itu saja. Dan Rasulullah SAW yulhimuni, diilhamkan kepadaku pujian-pujian tersebut. Maka Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'dah wasfa tusaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, berhenti bersujud. Ya, wasal tu'dah, mintalah engkau akan diberi. Wasfa tusaffa, dan mintalah syafaat, engkau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Dan ketika itu yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ummati, ummati, umatku, ya Allah, umatku. Hadza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah hadis yang sedang kita baca, merupakan bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa kasih sayang, ya, dan juga pedulinya beliau terhadap umatnya. Bagaimana beliau ingin untuk sholat itu panjang, tetapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar apa? Suara tangisan anak kecil. Fa'atajawazu sholati. Maka ketika itu fa'atajawazu fi sholati. Maka aku pun langsung meringankan sholatku. Ya. Karena tidak ingin memberatkan ibunya. Terfitnah. Ya. Kita kalau sholat dengan anak kecil kan gemes. Gemesnya sama siapa? Orang tuanya. Ya. Maka Rasulullah SAW tahu hal tersebut. Karahiyata an asyuk ala ummi. Aku khawatir terhadap umminya. Saya tidak senang ketika umminya menjadi bahan pembicaraan, fitnah dan seterusnya. Fa'ata jawwazu fi sholati. Maka aku pun ringankan sholatku. Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang sangat senang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa panjangnya sholat beliau alaihi salatu wassalam. Ya. 11 rakaat. Rakaat yang pertama Al-Fatihah, lalu apa? Al-Baqarah. Setelah itu dilanjutkan dengan apa? An-Nisa terlebih dahulu, baru Ali Imran. Rakaat yang berikutnya sama dengan rakaat yang pertama. Rukuknya sama dengan berdirinya. Beliau senang untuk salat yang panjang. Tapi inilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika beliau menjadi imam. Kita sebagai seorang imam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam. Apa maknanya? Harus memandang kondisi makmum yang berada di belakangnya. Ya. Perhatikan. Perhatikan bagaimana makmum kita yang ada di belakang. Barangkali dawi al-hajah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hajat. Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an pernah mengimami atau sholat bersama dengan Rasulullah SAW sholatul isya. Ya, selesai sholat isya, beliau kembali kepada kaumnya. Ya, setelah kembali kepada kaumnya, beliau diminta untuk menjadi imam. Dan diperbolehkan seorang imam dengan makmumnya berbeda niat. Ya, mu'ad sholat lagi tentu niatnya bukan untuk sholat isya. Tetapi apa? Sholat sunnah. Adapun makmumnya, mereka menjadi makmum mu'ad radhiyallahu ta'ala an sebagai apa? Sebagai atau sedang sholat apa niatnya? Sholat isya. Diperbolehkan. Ini demikian. Nah, maka ternyata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala sholat dengan sholat yang panjang. Hingga ada salah seorang makmumnya, ya, karena dia memiliki keperluan metal. Keluar dari apa? Keimaman Mu'adz ketika mengimami manusia. Keluar, barakallahu fikum, lalu sholat sendiri. Setelah selesai sholat dikisahkan kepada Mu'ad. Wahai Mu'ad, tadi ada yang demikian-demikian keluar. Ya. Maka Mu'ad ketika itu mengucapkan-ucapan yang sangat jelek. Ya. Lalu dikabarkan kepada Rasulullah SAW. Kejadian tentang Mu'ad bersama dengan makmumnya. Maka kata Rasulullah SAW. Afattanun anta ya Mu'ad. Apakah engkau akan menjadi tukang fitnah? Ya. Ada makmummu pergi. Ya. Kamu langsung mengatakan ucapan yang jelek. Engkau itu adalah seorang imam. Engkau adalah seorang tokoh. Engkau akan dilihat oleh apa? Manusia. Maka kalau kamu mengucapkan sebuah ucapan itu akan diambil oleh siapa? Manusia. Afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau akan menjadi tukang fitnah? Dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seorang imam dia memperhatikan siapa? Kondisi makmumnya. Maka seorang imam juga harus memiliki rahmah, kasih sayang, perhatian, kepedulian terhadap makmumnya. Terlebih khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Selain memberikan contoh, beliau alaihi salatu wasallam juga memerintahkan kepada para a'imah, kepada para imam-imam. Diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan juga al-imam muslim dalam kitab sahihnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif." Apabila salah seorang kalian salat menjadi imam lin-nas, untuk manusia yang lainnya, falyukhaffif. Maka ini hukum asalnya. Fal yukhaffif. Hendaklah dia meringankan. Ya. Fa inna fihi mudhaif wassaqim wal kabir. Karena sungguh di antara mereka di dalam manusia itu ya, yang menjadi makmum fihi mudhaif, ada orang-orang yang lemah. Wassaqim, ada orang-orang yang sedang sakit. Wal kabir, dan juga ada orang-orang yang telah rentah. Ya, maka kata Rasulullah SAW, fal yukhaffif, hendaknya dia meringankan sholat tersebut sesuai dengan kemampuan makmumnya. Barakallahu fikum. Inilah imam yang baik. Fa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Adapun ketika salah seorang di antara kalian sholat li nafsihi, untuk dirinya sendiri, falyutawwil ma syaa, maka boleh dia memanjangkannya sesuai dengan yang dia kehendaki. Maka ini berlaku untuk sholat fard dan juga sholat nawafil. Sholat sunnah dan sholat fardu, ketika kita menjadi seorang imam, ada orang yang ikut dengan kita, fal yukhaffif. Hendaknya apa? Meringankan. Ya. Berbeda dengan kasusnya Rasulullah SAW ketika sholat dengan Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya. Sholat terpanjang dalam Al-Quran. Rasulullah SAW itu keadaannya apa? Sholat sendiri. Ketika itu ada seorang Hudzaifah Ibn Yaman. Ya, tapi itu pilihan bagi Hudzaifah Ibn Yaman. Yang intinya Rasulullah SAW ketika itu yusalli li nafsi. Sholat untuk dirinya sendiri. Maka tidak mengapa untuk memanjangkan sholat tersebut. Barakallahu fikum. Maka di sini sekali lagi di antara faedahnya adalah menunjukkan rahmatnya Nabi SAW bi ummatihi wa safaqatuhu alaiha. Kasih sayang dan juga belas kasih Rasulullah SAW terhadap umatnya. Khusus ketika menjadi seorang imam, maka diperalihkan. Seorang imam itu harus bijak, harus memiliki rahmah terhadap makmumnya. Barakallahu fikum. Termasuk ketika dia mendengar suara, ya mungkin itu bisa menjadi sebab orang lain apa, tidak khusyuk di dalam sholatnya. Ya. Lagi sholat tiba-tiba ada orang maling, wow maling apa, teriakan maling. Dia akan tahu makmumnya mungkin akan apa, tidak khusyuk. Maka faliyat terjawas. Hendaknya sholatnya dia diringankan dan diringkas. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar suara tangisan seorang anak kecil, beliau meringankan salatnya. Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Al-fa'idatu atsaniyah. Faedah yang kedua yaitu jawazu hudurin nisa ilal masajid liyusallina ma'an jama'ah. Wahada ma lam takhrujil mar'atu ala wajhin la yajuz. Yang kedua adalah diperbolehkannya seorang wanita dia hadir di masjid-masjid untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Dan hukumnya seorang wanita ma'asyara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah ketika dia pergi untuk menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah jawaz. Hukumnya adalah boleh. Ya. Itu pun bisyarat. Itu pun dengan apa? Syarat. Apa itu? Ma lam takhrujil mar'atu ala wajhin la yajuz. Yaitu selama dia tidak keluar ya. Tidak keluar dari rumahnya mithlu an takhruja mu'attirah aw mutabarrijah. Yaitu selama dia tidak mu'attirah, tidak istaqarat memakai wangian. Au mutabarrijah atau bersolek, berdandan. Ini memakai pakaian seperti biasa, kerudung yang besar, tidak berwarna mencolok, dengan cadarnya, dengan sarung tangannya dan juga sarung dengan kaos kakinya. Barakallahu fikum. Dengan pakaian tertutup, maka yajuz lil mar'ah li huduri as-salatil al-jamaah. Boleh bagi seorang wanita untuk menghadiri salat berjamaah di mana? Di masjid. Tapi perlu diingat. Ya. Yakni boleh dan itu pun dengan apa? Syarat. Apa maknanya? Maknanya di sana berarti ada sesuatu yang afdol. Ada yang lebih utama. Apa yang lebih utama? Yang lebih utama barakallahu fikum adalah untuk sholat di rumah-rumah mereka. Sholat wanita di rumahnya itu lebih baik daripada sholatnya di masjid. Dan sholat wanita di kamarnya itu lebih baik daripada sholat di ruang tamunya. Atau di ruang depannya. Ya. Karena itu yang tertutup baginya. Semakin tertutup, semakin baik bagi wanita untuk mengerjakan sholatnya. Barakallahu fikum. Dan tidak mengapa ketika wanita apa? Mereka meminta izin untuk apa? Untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid-masjid. Ya, tidak mengapa. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'danat," apabila meminta izin imra'ah, seorang wanita, "fala tamna'uha," maka janganlah kalian melarangnya. Dalam riwayat lain hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima'allahi masajidullah." Jangan sekali-kali kalian melarang wanita-wanita untuk menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Justru dilarang kita untuk apa? Melarang wanita. Selama apa? Selama dia tidak bersolek, berdandan dan juga apa? Memakai wewangian. Intinya tidak mengundang fitnah. Kehadirannya, keberangkatannya menuju masjid. Pada saat ini, seorang lelaki tidak boleh melarang. Adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma memiliki seorang putra bernama Bilal. Si Bilal ini, karena khawatir istrinya keluar dan pada saat itu memang dikhawatirkan wanita untuk keluar di masjid. Maka Bilal mengatakan kepada istrinya dan juga kepada Ibnu Umar ayahnya, "Wallahi demi Allah, aku akan melarang istriku untuk pergi ke masjid." Maka ketika itu Ibnu Umar ayahnya mengatakan kepada putranya Bilal, "Ya, sungguh Rasulullah SAW mengatakan, 'La tamna'u ima'allahi masajidallah.' Jangan sekali-kali kalian melarang para wanita-wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah." Ternyata ngeyel Bilal. Tidak. Saya tetap akan melarang istri saya dan anak-anak wanita saya untuk pergi ke masjid. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, "Sungguh aku telah mengucapkan kepada engkau ucapan Rasulullah SAW dan engkau tetap teguh dengan ucapan engkau. Sungguh aku tidak akan berbicara kepada engkau selama-lamanya." Maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, karena berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah berbicara kepada putranya Bilal yang ngeyel tadi, sampai beliau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wafat. Lebih memilih tidak berbicara kepada putranya sendiri daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentang. Tapi ingat, seorang wanita ya, tetap yang lebih baik adalah dia salat di mana? Di rumahnya. Kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan kalian larang wanita-wanita menuju masjid-masjid Allah, wa buyutuhunna khairul lahun. Akan tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Barangkali seorang wanita menginginkan pahala yang besar dengan sholat berjamaah. Dikali lipatkan 27 derajat. Ya, bisab'in wa isrina darajah. Tetapi ketika Rasulullah SAW mengatakan, wa buyutuhunna khairul lahun, dan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka, maka kita katakan, wahai wanita, ketika engkau menginginkan pahala yang besar untuk sholat berjamaah, sungguh sholatnya kalian di rumah kalian, sholatnya kalian di kamar-kamar kalian, itu lebih baik daripada yang didapatkan oleh jamaah laki-laki di masjid-masjidnya. Inilah hukum khas, hukum yang khusus. Ya. Mudah bagi wanita itu ternyata. Sholatnya mereka di rumah, ya, itu mengalahkan sholatnya mereka bersama dengan jamaah laki-laki yang dilakukan di masjid. Laki-laki sholat berjamaah mendapatkan 27 kali lipat. Tapi kalau laki-laki sholat di rumah sendirian, ya, tidak mendapatkan hal tersebut. Berbeda dengan wanita. Dia mengerjakan berjamaah dengan syarat-syaratnya, dia mendapatkan 27 kali lipat. Dia mengerjakan di rumahnya karena mendengar sabda Rasulullah SAW, buyutuhunna khairul lahun, rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Maka apa? Sungguh sholatnya mereka di rumah lebih baik daripada 27 kali lipat. Subhanallah. Ya. Maka seorang wanita akan diuji kefakihannya dalam perkara ini. Ya. Tetapi berbeda halnya ketika seorang wanita mereka sholat menuju masjid-masjid Allah dengan maksud lain. Apa maksudnya? Seperti untuk menuntut ilmu. Maka itu jelas keutamaan yang jauh lebih baik. Barakallahu fikum. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para wanita untuk keluar dari rumahnya dalam keadaan dia memakai wewangian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu mamra'atin istaqarat, siapa saja dari kalangan wanita yang dia istaqarat memakai wewangian, famarat 'ala qaumin, kemudian dia melewati suatu kaum, liyajidu rihaha, kemudian kaum tersebut apa mendapati bau parfum tersebut, bau wangian tersebut, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahiya zaniya, sungguh dia telah berzina. Ini keluar secara umum, baik ke pasar atau hajat yang lainnya, istaqarat, dia memakai wangian, marat ala qaumin, kemudian melewati kaum lelaki, liyajidu rihaha, kemudian mendapati bau harumi. Maka kata Rasulullah SAW, fahiyya zaniya, sungguh dia telah berzina. Ancaman yang sangat keras. Dan lebih khusus lagi Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, ya, menyebutkan terkait sholat berjamaah bagi wanita. Ayu mamra'ah asabat bukhuran fala tashhad ma'ana salatal isya. Wanita mana saja yang asabat bukhuran, dia terkena bau dupa. Yeah. Kalau tadi istaqarat, sengaja memakai wangian. Kalau ini asabat bukhuran, terkena apa? Bau dupa. Yeah. Seperti di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ada wangian-wangian. Wanita terkena itu dan baunya menempel. Fala tashhad ma'ana sholatul isya, kata Rasulullah. Maka tidak diperkenankan untuk hadir bersama kami dalam sholat isya. Karena ketika itu sedang makomnya apa? Pembicaraan sholat isya. Barakallahu. Ancaman yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diperhatikan, ketika wanita memang hendak menuju masjid dan dia telah memenuhi syaratnya. Apa itu syaratnya? Tidak bersolek, tidak wangian berparfum, ya, maka tidak boleh bagi seorang suami untuk melarangnya menuju masjid selama tidak mengundang fitnah. Tidak boleh. Ya. Tapi bagi wanita juga harus paham bahwasanya buyutukunna khairul lakun. Rumah-rumah kalian itu jauh lebih baik untuk kalian. Barakallahu fikum. Ini faedah yang kedua. Barakallahu fikum. Dan perlu diingat bahwasanya khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Soft terbaik bagi laki-laki adalah yang paling depan dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Adapun bagi wanita sebaliknya, sebaik-baik soft wanita adalah yang paling belakang. Dan yang paling jeleknya adalah yang paling depan. Kenapa? Karena lebih dekat dengan softnya laki-laki. Ya, maka sebisa mungkin menjauh dari soft laki-laki. Dan ini berlaku ketika tidak ada hijab atau sater. Tidak ada penghalang. Ya, seperti di barakallahu fikum masjid-masjid yang tidak ada penghalangnya. Mungkin akan dijumpai seperti masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada hijab, belum ada tirai pemisah antara laki-laki dan perempuan. Yang terbaik adalah bagi wanita yang paling belakang, yang paling jauh dengan apa? Laki-laki, agar tidak terdengar suara mereka. Ya. Makanya ketika imam salah bagi wanita itu tidak mengucapkan subhanallah, tetapi apa? Menepuk. Ya, agar suara mereka tidak terdengar bagi jamaah laki-laki. Barakallahu fikum. Ya. Ini zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga melarang para sahabat untuk keluar terlebih dahulu sebelum Rasulullah sallam berpaling berpindah dari tempat sholatnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallam memperhatikan jamaah wanita terlebih dahulu. Ketika selesai baru Rasulullah sallam berdiri dan di saat itulah jamaah laki-laki diperbolehkan untuk keluar agar tidak tumbrung. Nah, adapun ketika sudah ada tirai dan hijab, ada pintu tersendiri, barakallahu fikum, maka kembali ke asal. Ya. Saf yang terbaik adalah yang paling depan. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Barakallahu fikum. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga dari hadis yang sedang kita baca, yaitu jawazu idkhali as-sibyan lil masjidi hadza idza kana sabiyuha ma'aha, diperbolehkannya memasukkan seorang anak ke dalam masjid. Hadza idza kana sabiyuha ma'aha, ini apabila anaknya bersama dengan dia. Wa in kana kharijal masjid qariban minhu falaysa fihi dilalah walakinahu yas'ab an tasma'al mar'ah buka'a sabiyya fil bait wahia fil masjid fadzahir anna sibyanahunna kanu ma'ahunna. Yang demikian ini karena hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar tangisan bayi. Naam, itu zahir hadis menunjukkan bahwasannya anak tersebut bersama dengan ibunya. Ya, kalau ibunya di masjid, anaknya di luar, tentu bisa jadi Rasulullah sallallahu tidak mendengar suara tangisan anak tersebut. Maka boleh bagi seorang membawa putra-putrinya ke masjid dengan catatan idza kana sabiyuha ma'ah, ketika anaknya bisa bersama dia, terjaga. Nah, barakallahu fikum. Lakin bisyartin, demikian pula dengan syarat alla yahsulu minhum adhiyah ala la 'alal masjid wala 'alal musallin. Ya. Demikian pula di antara syarat ketika seseorang membawa anak, barakallahu fikum, selain bersama dengan dia, dia jaga di bawah pengontrolan dia. Syarat yang berikutnya adalah tidak menjadikan atau tidak mengganggu la alal masjid wala alal musallin, baik mengganggu kebersihan, ya, dan juga fasilitas-fasilitas masjid, tidak pula mengganggu alal musallin, orang-orang yang sedang sholat. Yani yang kedua, fa in kana yukhsha minhum adhiyah 'ala al-masjid katalwithihi bil bawli wan najasah fa innahum yumna'un. Apabila seorang khawatir membawa anaknya, anaknya itu bisa mencemari, mengkotori masjid bil bawli wan najasah, dengan air kencingnya atau dengan najis-najis, fa innahum yumna'un, maka yang seperti ini anak-anak harus dilarang. ya, belum bisa kencing sendiri, ya, masih ngompol-ngompol, barakallahu fikum, khawatir memberikan gangguan di masjid. Fa innahum yumna'un, maka anak-anak yang seperti ini dilarang, ya, dihindarkan dari masjid. Ya, tapi alhamdulillah zaman sekarang sudah ada apa? Pampers, ya. Sudah ada apa? Pampers, barakallahu fikum. Kalau pampers itu sudah menghalangi dia dari apa? Mengkotori masjid, maka tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Barakallahu fikum. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Bukhari Muslim pernah yusolli wa huwa hamilun Umamah binti Zainab, pernah membawa cucunya dari Zainab yang bernama Umamah. Ya, wa idza sajada wada'aha. Ketika Rasulullah SAW sujud, maka Rasulullah SAW akan meletakkannya. Ya, ini juga sebagai dalil bahwasanya tidak mengapa seseorang salat dengan menggendong apa? Putranya atau putrinya. Tidak masalah. Nah, selama dia yakin bahwasanya anak tersebut tidak membawa najis. Ya. Nah, kalau pakai pampers gimana? Nah, kita pakai pampers. Ya, selama kita yakin dia tidak membawa najis dalam pampersnya, tidak masalah untuk kita apa? Menggendongnya. Ya, selama kita yakin. Kalau kita ragu, ya itu keraguan, tinggalkan. Ya, berbeda keadaannya ketika sudah dari awal kita tahu anak kita bawa najis dia apa di pampersnya, kok tetap kita gendong? Nah, itu tidak boleh. Ya, maka itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia sholat bersama dengan membawa najis. Tapi kalau dia tidak yakin, ragu, barakallahu fikum, tidak mayuribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu. Kalau ternyata ragu ini, setelah gendong saja daripada rewel. Sholat selesai, baru dilihat ada najisnya. Maka najis tersebut diketahui selesai sholat. Walayadur. Dan najis yang diketahui selesai sholat, tidak memadaratkan sholat tersebut. Tapi kalau diketahui dari awal, maka sholat tersebut adalah sholat yang tidak sah. Barakallahu fiikum. Maka yang seperti ini dilarang. Ketika anak-anak dikhawatirkan, ya, najisnya, air kencingnya mengotori masjid. Wa kadzalika idza kana yukhsha minhum at-taswis 'ala an-nas bis-sirah wa raqdil jabalah fa innahum yumna'un aidan. Demikian pula ketika seorang khawatir anak tersebut taswis 'ala an-nas, mengganggu manusia, berisik, bis-sirah, dengan teriak-teriak, wa raqdil jabalah, atau dengan berlari ke sana kemari, berteriak-teriak, fa innahum yumna'un. Maka yang seperti ini mereka dilarang. Amma idza kana lam yakum minhum ba's fa innahum la ba'sa bi ayyuta bihim ilal masajid. Akan tetapi ketika hal-hal tersebut tidak dikhawatirkan, barakallahu fikum, maka tidak mengapa dia membawa anaknya. Seperti kejadian wanita ini. Anaknya menangis. Berarti awalnya apa? Tidak mah menangis. Anaknya anteng. Sudah. Masya Allah. Bisa dijaga. Bisa dikondusifkan. Bisa diajak bicara. Dan tidak sembarangan dalam buang hajat. Dan seterusnya. Tidak masalah. Dibawa. Dan ketika dia menangis, barakallahu fikum, maka itu adalah fitrahnya seorang anak kecil. Tidak mengapa. Dan bagi imam untuk meringankan sholatnya. Barakallahu fikum. Ini tiga faedah dan masih banyak faedah yang lainnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa kita sempurnakan pada kesempatan yang lainnya. Wallahualam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin secara umum. Apabila ada kekurangan dan juga kesalahannya, kami memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi ilahuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. تفضلوا حفظكم الله.